saudaraku. Hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan aku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda, mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, serindu terasa sudah. Oh, God.